Teman-temanku dari Bintang Professional Shooting Pasuruan Jawa Timur, matur suwun. AN Promosindo, terima kasih. Sagita untuk Anda semuanya. Ada Eni Sagita. Aremania. Thank you. tepuk tangannya ya.